Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-201. Babu sunnatil maghribi ba'daha wa qablaha. Bab tentang sholat sunnah rawatib maghrib, ba'diyah dan qabliyah. Taqaddama fi hadhil abwab hadithu Ibni Umar wa hadithu Aisyah wa huma sahihani. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-maghribi raka'atain. Telah lewat beberapa bab hadis Ibnu Umar dan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dua-duanya sahih, yang menyebutkan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah ba'diyah maghrib dua rakaat. Nah, jadi ba'diyah maghrib dua rakaat ya, tidak empat rakaat. Selanjutnya hadis yang ke-1122. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdillah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghribi thumma qala fi thalitha liman syaa. Rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatlah kalian qabliyah maghrib. Beliau bersabda sampai dua kali. Ketika yang ketiga kali beliau tambahi liman syaah, bagi yang suka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Dari sini menunjukkan bahwa ada sholat sunnah rawatib qabliyah maghrib. Namun kalau dilihat dari sabda Nabi dengan tambahan liman syaa, maka ini menunjukkan bahwa qabliyah maghrib itu sunnah rawatib yang ghair muakkadah. Liman syaa, bagi yang mau silakan. Nah, jadi tidak terlalu ditekankan. Naam. Menunjukkan qabliyah maghrib termasuk sholat sunnah rawatib ghair muakkadah. Hadis berikutnya yang ke-1123. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu kibar ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawariya indal maghribi. Rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, sungguh aku melihat sahabat-sahabat senior Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala an bajma'in, mereka pada berlomba-lomba mendekati tiang-tiang masjid ketika maghrib. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Masjid Nabawi sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menurut sejarah sampai zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, itu tiang-tiangnya berupa tiang-tiang dari pelepah pohon kurma. Nah, sehingga banyak tiang-tiang untuk menyangga atapnya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat ketika melakukan sholat sunnah, mereka mendekati tiang-tiang itu sebagai sutrahnya. Jadi memanfaatkan tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi saat itu. Adapun ketika pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, maka mengalami pelebaran sampai masa kini kita saksikan sendiri Masjid Nabawi, ya, banyak tiang-tiang untuk menyangga atapnya. Maka disitulah disyariatkan sholat-sholat sunnah mendekati tiang-tiang tersebut sebagai sutrahnya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat saat itu melakukan sholat sunnah rawatib qoblal maghrib, qobliyah. Nah, dua rakaat yang ringan. Jadi para sahabat kalau mengamalkan sunnah, enggak tanya dulu ini sholat sunnah rawatib yang mu'akadah ataukah ghairu mu'akadah. Kalau memang ada dasarnya, mereka berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Karena para sahabat paham kebaikan itu tidak boleh diremehkan. Karena itu merupakan pundi-pundi pahala yang sangat bermanfaat untuk kita semua di akhirat nanti. Beda dengan generasi-generasi masa kini. Tanya dulu, ini wajib apa sunnah? Wajib. Misalkan, sunnah oh, cuma sunnah kok. Oh. Sunnah dirinci, ini sunnah. Mu'akadah atau ghairu mu'akadah? Ghairu mu'akadah. Oh, cuma ghairu mu'akadah. Jadi kan mereka tidak memahami pentingnya pahala kebaikan. Ya, nah, ini beda dengan zaman-zaman dahulu yang paham betul manfaat amal solih, manfaat kebaikan, walaupun hukumnya ghair mu'akkadah. Nah, di sini dengan bahasa yabtadiruna sawariya. Bahasa Arabnya yabtadirun yatasabakuna, berlomba-lomba mendatangi dan mendekati tiang-tiang masjid untuk sholat, ya. Naam barakallahu fikum. Maka kita hendaknya meneladani para sahabat tersebut, tidak meremehkan kebaikan walaupun sedikit, karena pahala kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala kalau kita melakukannya dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi yang sedikit itulah yang mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Dari hadis yang ke 1124. Wa anhu qala kunna nusalli ala ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghrib. Faqil akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yarana nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Rawahu Muslim. Juga diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, kami pada masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa sholat sunnah rawatib 2 rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum sholat maghrib. Berarti sholat sunnah apa ini? Qobliyah maghrib. Maka ditanyakan kepada Anas, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat rawatib qobla maghrib? Anas menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu melihat kita sholat rawatib qobla maghrib. Beliau tidak memerintah dan tidak melarang, ya. Nah, taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah rawatib qobliyah maghrib disunahkan. Rasulullah mengakuinya. Nah, tapi tadi itu ghairu ma'akada liman sya'a, bagi yang mau. Ditegaskan dalam riwayat ini, falam ya'murna walam yanhana. Nabi tidak memerintah dan tidak melarang. Nah, baik. Berarti jawabannya sunnah, ya. Tapi Rasulullah tidak sholat karena dijawab tadi itu falam ya'murna walam yanhana. So beli hati saja, oh, ya. Nah, baik. Apakah kemudian kita menyimpulkan kita ni Rasulullah saja enggak sholat? Enggak demikian. Karena pada saat itu wahyu itu masih apa ini? Turun. Syariat itu masih ada nasikh mansukh, ya. Bisa menghapus syariat sebelumnya. Nah, sehingga Rasul kalau meninggalkan itu khawatir diwajibkan, ya. Nah, padahal enggak wajib. Bukan berarti beliau tidak mau mengamalkannya, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus dibedakan. Tapi dikatakan sunnah karena Rasulullah mengakui tidak melarang para sahabat yang mengamalkan sholat rawatib qobliyah maghrib. Hadis berikutnya yang ke 1125. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu qala kunna bil Madinah fa idza adzana al muadzin li salati maghrib ibtada ash-shawariya fa raka'u rak'atain hatta inna ar-rajula al-ghariba la yadkhulu al-masjid fa yahsabu anna as-salata qad sulliyat min kasrati man yusallihima. Rawahu Muslim. Juga dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, ketika kami berada di Madinah, muadzin mengumandangkan azan sholat maghrib, maka para jamaah pada rame-rame mendekati tiang-tiang masjid mereka pada sholat dua rakaat qobliyah maghrib. Sampai ada orang asing masuk Masjid Nabawi mengira sholat maghrib telah selesai. Nah, saking banyaknya yang sholat. Nah, atau sholat maghrib telah dikerjakan, ya, dikira itu sholat sunnah ba'diyah. Padahal qobliyah, saking banyaknya yang sholat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, menunjukkan bahwasanya sholat sunnah qobliyah maghrib diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan mereka semangat mengamalkannya. Nah, tapi ingat, hukumnya ghairu mu'akkada, ya. Karena yang diketahui mu'akkada ialah ba'diyah maghrib. Sehingga orang asli yang masuk Masjid Nabawi, loh, sholat sunnah, ya, ba'diyah ini, sholat maghribnya sudah selesai, ya, padahal masih qobliyah maghrib. Sholat maghribnya belum ditunaikan, ya. Nah, saking banyaknya. Mingkah terhati mayusallihima. Tayyib. Bab berikutnya, yang ke-202. Bab sunnatul isya ba'da wa qablaha. Bab tentang sholat rawatib isya ba'diyah dan qobliyah. Fihi hadithu Ibn Umar as-sabiq. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ataini ba'dal isya. Wa hadithu Abdillah ibni Mughaffal baina kulli adhanaini sholah. Muttafaqun alaih kama sabak. Dalilnya adalah hadis Ibn Umar yang lalu, bahwa Ibn Umar berkata, aku pernah sholat bersama Nabi SAW ba'diyah isya dua rakaat. Dan juga dalilnya hadis Abdullah ibn Mughaffal, di antara adzan dan iqamah ada sholat sunnahnya. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalil tentang sholat sunnah ba'diyah isya jelas. Adapun dalil tentang sholat sunnah qobliyah isya, maka ini diambil dari keumuman hadis muttafaq alaih dari sahabat Abdullah ibn Mughaffal. Baina kulli adhanaini sholat. Di antara adhan dan iqamah itu ada sholat sunnahnya. Berarti antara adhan isya sama iqamah untuk sholat isya ada sholat sunnahnya. Tapi itu menunjukkan ghairu mu'akkadah. Nah, tayyib. Bab berikutnya, yang ke-203. Bab sunnatil jum'ah. Bab tentang sholat sunnah Jum'at. Ini apakah ada qobliyah dan ba'diyah, ataukah hanya ba'diyah saja. Kita lihat hadis-hadis tentang masalah ini, ya. Yang ke-1126. Fihi hadithu Ibn Umar as-sabiq annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ataini ba'dal jum'ah. Muttafaqun alaih. Dalilnya adalah hadis Ibn Umar yang lalu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama Ibn Umar sholat bersama Nabi SAW ba'diyah Jum'at dua rakaat. Nah, mutafakulai. Jadi ba'diyah Jum'at, ya, dua rakaat. Hadis berikutnya yang ke-1127. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla hadukul jumu'ah falusalli ba'da arba'an. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah selesai sholat Jumat, maka hendaknya sholat ba'diyahnya 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Nah, ba'diyah Jumat. Di mana sholat ba'diyah Jumat ini dilaksanakan? Hadis berikutnya yang ke-1128. Wa Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal Jum'ah hatta yansarifa fa yusalli ra'ataini fi baitihi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Jumatan tidak sholat sunnah sampai pulang, baru sholat sunnah 2 rakaat di rumahnya. Ini riwayat Imam Muslim. Jadi ba'diyah Jumat yang afdol di rumah. Kadang 4 rakaat, kadang 2 rakaat. Bagaimana kalau di masjid? Boleh. Tapi memang sholat sunnah itu yang lebih afdol di rumah. Kecuali kalau ada nas yang menunjukkan sholatnya dikerjakan di masjid. Ya, na'am. Tapi, nah, seperti sholat tarawih. Nah, itu Nabi pernah sholat di masjid, pernah sholat apa ini? Di rumah. Berarti jawazul amrain. Boleh dua-duanya, ya. Nah, mana yang lebih afdol? Ini kalau di masjid itu jamaahnya banyak, sholat berjamaah dengan imam, maka ini lebih afdol daripada sholat sendirian di rumah. Nah, khusus sholat tarawih, ya. Nah, ada syariat untuk berjamaah di masjid, tapi boleh dilaksanakan di rumah. Karena Rasulullah SAW melaksanakan juga di rumah. Kalau ada yang mengatakan, kenapa kok di rumah? Enggak di masjid terus. Nah, kan saat itu syariat itu masih bisa apa ini? Dihapus. Diganti dengan yang baru sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Khawatir kalau terus-menerus di masjid sholat tarawih itu diwajibkan, padahal asalnya sunnah, ya. Nah, kalau diwajibkan, ya berat juga, ya. Nah, apalagi kalau Ramadan, waya-waya ngantuk, ya. Nah, tarawih. Apalagi kalau masjidnya enggak langsung sholat, sholatnya tengah malam. Nah, tapi begitu. Jadi hikmahnya beliau tidak sholat di masjid beberapa kali tarawih itu karena khawatir diwajibkan. Tapi itu sunnah, ya. Nah, bab berikutnya yang ke-204, bab istihbab ja'li nawafil fil bait sawa'un ar-ratibah wa ghairuha wal amru bitahawwul nafilah min mawdi'il faridhah aw al fasl bainahuma bi kalam. Bab sunnah salat sunnah di masjid rumah, baik salat sunnah rawatib ataupun ghairu rawatib. Ini satu pembahasannya. Kemudian yang kedua, perintah untuk pindah tempat ketika akan sholat sunnah dari tempat dia melakukan sholat fardu, atau dipisah dengan perkataan-perkataan begitu, ya. Nah, Berarti ini perkara yang kedua. Kita selesai sholat fardu, mau sholat sunnah, maka geser sedikit atau tempat yang lain begitu ya, pindah tempat, pindah posisi, atau kita agak lama sedikit di situ, dikir-dikir tuh ngomong-ngomong sebentar ya, baru sholat sunnah supaya tidak dianggap itu sholat fardu tambahan, ya. Nah, hadis yang ke 1129. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, sallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa in afdhal as-salati salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Muttafaqun alaih. Dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai manusia, hendaknya kalian sholat sunnah di rumah. Sungguh sholat seseorang itu lebih afdol di rumahnya, kecuali sholat fardu. Di sini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ya. Nah, ini perintah untuk laki-laki dan wanita sama. Tapi ada yang mengatakan karena sholat sunnah ini murni pribadi ya. Kalau sholat fardu itu kan memang kewajiban yang harus dilakukan, sehingga mau gak mau memang harus di masjid ya. Kalau gak di masjid malah dicurigai gak sholat. Nah, nah, tapi kalau sholat sunnah itu tuh kepentingan pribadinya. Ini khawatir riya. Kalau di rumah kan jauh dari riya insyaallah ya. Nah, di masjid dilihatin orang banyak, wah sholat sunnah gitu ya. Nah, ada kekhawatiran jatuh dalam riya. Ada yang mengatakan kenapa kok lebih afdal di rumah, ini agar rumahnya itu barokah karena digunakan untuk ibadah ya. Nah, di rumah itu kalau enggak digunakan untuk ibadah-ibadah itu jauh dari barokah. Tapi kalau sholat sunnah di rumah, baca Quran ya, taib, dan amal-amal ibadah yang lain dipakai untuk majelis taklim umahat misalkan ya. Nah, atau kalau belum punya masjid sendiri ya, dipakai untuk kegiatan majelis taklim ya. Nah, privat-privat ilmu-ilmu syariah ya. Nah, begitu pakai untuk tempat mengajar Al-Qur'an untuk anak-anak ya. Itu rumahnya akan barokah. Nah, barokah rahmat turun di situ. Jin-jin yang ada di rumah itu jin muslim ya. Nah, kalau jin kafir gak kerasan. Setiap rumah itu ada jinnya ya. Nah, jin-jin rumah ini kalau jinnya itu baik muslim ya, nah itu gak ganggu ya. Nah, seneng karena sama-sama ya. Tapi kalau penghuni rumahnya itu taib, enggak menggunakan untuk ibadah malah digunakan untuk kemaksiatan-kemaksiatan, jin muslimnya kabur ya, jin kafir yang senang ya, mereka tenang juga senang dalam kemaksiatan tapi kadang diganggu juga ya. Nah, begitu taib, barakafikum. Ini penting mengapa rumah itu perlu disinari dengan sebagian ibadah atau amal-amalan ya. Tapi jangan salah paham, Kalau sholat fardu ya di masjid. Bagi laki-laki. Kalau enggak mau ke masjid alasannya ya biar rumahku bersinar mas. Masuk masjid aja yang bersinar. Ya, biar barokah. Ya Pak, tapi ini masalahnya lain. Sholat sunnah di rumah ya. Ya, kalau waktu masjid ya. Demikian. Hadis berikutnya yang ke 1130. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jadikanlah sebagian salat kalian, yakni salat sunnah, di rumah-rumah kalian. Janganlah kamu menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, menunjukkan bahwasannya rumah yang tidak digunakan sholat atau semisalnya itu seperti kuburan. Ini menunjukkan bahwasannya kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Ya, na'am, barakofikum. Sehingga baca Quran juga di kuburan, sholat sunnah juga di kuburan, ya. Nah, kecuali sholatul jenazah yang ketinggalan, maka bisa sholat jenazah di kuburan. Karena sholat jenazah itu intinya itu mendoakan kebaikan si mayat, ya. Nah, tapi kalau dia pengen menerangi kubur itu biar barokah mas, ku sholat sunnah ku nak samping kuburan orang tua, ya. Baca Quran di samping kuburan orang tua, nah ini tidak benar, ini bukan tempatnya, di rumahnya malah sepi, kuburannya malah ramai, ini terbalik. Harusnya rumahnya yang ramai, kuburan apa ini? Sepi. Gitu. Nah. Terus sekarang terbalik. Kuburan ramai. Rumahnya apa ini? Sepi. Nah. Ngaji kuburan. Sholat-sholat di kuburan. Sholat fardunya di kuburan juga. Ya. Nah. Supaya enggak kelihatan terlalu mencolok. Nah, itu. Gabung dengan masjid. Nah, ya kan. Sehingga sholatnya sebetulnya itu di kuburan, tapi ditutupi sama masjid. Nah, barakallahu. Nah, ya, ini yang terjadi. Hadis berikutnya yang ke 1131. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum salatahu fil masjid falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna allaha ja'ilun fi baiti min salati khaira. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah menyelesaikan salat fardunya di masjid, maka hendaknya dia memberi bagian sholat sunnahnya di rumah. Sungguh Allah Ta'ala akan menjadikan rumahnya itu mendapat kebaikan dari sholatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Masya Allah, jelas. Jadi, kalau sholat sunnah di rumah, maka Allah turunkan kebaikan-kebaikan dan barokah di rumah itu, sebagaimana Allah turunkan kebaikan-kebaikan dan barokah di masjid. Hanya saja yang wajib di masjid, yang sunnah di rumah. Ya, nah, insya Allah. Jadi rumahnya, kalau pengen barokah, pengen mendapatkan kebaikan dan rahmat, disinari dengan kebaikan-kebaikan, amal kebaikan ya, dimakmurkan dengan amal-amal soleh, baca Quran, sholat sunnah, ya. Nah, begitu. Nah, jangan dibiarkan sepi dari itu, ya. Jadi harusnya senang kalau seandainya rumahnya dipakai untuk kajian-kajian takdim, ya. Nah, itu tidak merugikan pemilik rumah, justru menguntungkan, ya. Nah, dapat barokahnya. Oleh sebab itulah, walaupun ada Masjid Nabawi saat itu, Nabi masih mengisi taklim-taklim di sebagian rumah sahabat, ya. Nah, juga pernah sholat-sholat sunnah di sebagian rumahnya sahabat, ya. Nah, demikian supaya rumahnya juga makmur dengan ibadah. Hadis berikutnya yang ke 1132. Wa an Amr ibni Atha anna Nafi ibna Jubair arsalah ila Sa'id ibni ukhti Namir yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi shalah. Faqala na'am shallaitu ma'ahu al-jum'ah fil maqsurah. Falamma sallama al-imam qumtu fi maqami fasallaitu. Falamma dakhala arsala ilayya faqala la ta'ud lima fa'alta idza shallaita al-jum'ah fala tasilha bi salatin hatta tatakallama aw tahruja fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalik alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nahruja. Rawahu Muslim. Dari Amr ibn Atha bahwa sesungguhnya Nafi ibn Jubair mengirim Amr menemui As-Sa'ib ibn Ukhti Namir bertanya kepadanya tentang sesuatu yang ia lihat dari sholatnya Muawiyah. Maka dia berkata, ya, aku sholat bersama Muawiyah sholat Jumat di Al-Maqsurah. Nah, ketika dia, yakni imamnya salam, aku pun langsung berdiri di tempatku sholat Jumat tadi untuk sholat sunnah. Maka ketika beliau masuk, beliau mengirim aku. Nah, mengirim utusan untuk menemuiku. Beliau berkata, kamu jangan mengulangi apa yang kamu lakukan. Kalau engkau selesai sholat Jumat, jangan sholat langsung di tempatmu sampai kamu bicara-bicara atau keluar. Karena sungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak menyambung sholat Jumat dengan sholat yang lain. Sholat apapun, sholat fardu dengan sholat selanjutnya. Sampai kita bicara atau keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Nafi ibn Jubair ini adalah tokoh terkemuka di kaumnya, ya. Beliau termasuk ulama ahlul hadis, muhaddis, ya. Rawi para imam hadis. Meninggal tahun 99 Hijriah. Adapun As-Sa'ib ini namanya As-Sa'ib ibnu Yazid ibnu Ukhti Namir Al-Kindi. Ini sahabat yang mulia. Nah, ini lahir tahun 2 Hijriah. Bapaknya pernah naik haji bersama Rasul ketika As-Sa'ib ini umurnya 7 tahun. Baik. Maka As-Sa'id ini bertanya kepada sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan tentang sesuatu, ya. Nah, ternyata As-Sa'id ketika selesai sholat Jumat, beliau langsung sholat sunnah di tempat, sehingga ditegur oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, sahabat yang mulia, meninggal tahun 91 Hijriah. Beliau mengatakan, kalau habis sholat fardu, jangan langsung sholat sunnah di tempatmu, tapi bicara-bicara dulu atau keluar, ya. Nah, ini merupakan dalil permasalahan yang kedua tadi. Habis sholat fardu, kalau sholat sunnah pindah tempat, ya, atau bicara-bicara dulu, ya, nggak langsung sholat di tempat ya sholat fardu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sholat sunnah sebelum maghrib, apakah sama hukumnya dengan sholat tarawih? Beda. Sholat-sholat tarawih termasuk sholat sunnah ghairu rawatib, sholat sunnah yang bukan rawatib, ya. Kalau sholat sunnah rawatib itu yang mengiringi atau mengikuti sholat fardu. Kalau sholat tarawih lain, ya. Sholat sunnah ghairu rawatib. Hukumnya muakkadah ataukah ghairu muakkadah? Muakkadah. Sholat tarawih muakkadah. Kalau masuk masjid mau sholat maghrib, waktunya mepet, apakah sholat tahiyatul masjid bisa digabungkan dengan qobliyah maghrib? Naam. Niatnya adalah qobliyah maghrib, ya, digabung dengan tahiyatul masjid. Jadi sebetulnya tahiyatul masjid itu bukanlah sholat sunnah khusus, ya, tetapi bisa bergabung dengan sholat-sholat lain. Nah, misalkan sholat qobliyah, ya, niat sekalian tahiyatul masjid begitu, ya. Atau kalau enggak ada kesempatan sholat qobliyah tapi sholat fardu, ya sudah, diwakili dengan sholat fardu itu. Enggak kemudian sholat tahiyatul masjid setelah sholat fardu, karena tadi sebelum sholat fardu belum sholat tahiyatul masjid. Enggak demikian, ya. Sholat di masjid yang samping kanannya mepet kuburan, boleh enggak Ustaz? Masjidnya bukan punya NU. Ya, kan enggak semua masjid NU seperti itu, ya. Nah, ya, nah, yang jelas kalau mau sholat di masjid tertentu, periksa dulu, ya, itu tempat kuburan apa enggak. Nah, kalau iya, ya, cari yang lain saja, ya. Nah, masalah boleh atau tidaknya itu urusannya nanti terkait dengan posisi kuburannya, ya. Nah, baik. Jadi ahsan, jangan nyerempet-nyerempet. Kalau masih boleh enggak masalah, ya enggak apa-apa, jangan. Lebih baik hati-hati, ya. Pastikan steril dari kuburan, ya. Lebih aman. Aslam wakam, ya. Lebih selamat, lebih bijaksana, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.